dadanya nafas berat bagi si kecil, terbawa arus melodi nasibnya. Titik-titik perlu iringi doanya, tanpa dia mengeluh. Si kecil tak kunjung jadi besar, apabila ada orang berbagi rasa yeah.